Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصل لكم عملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kullu mursabita wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin nar. Ikhwatina azani wasakumullah, yang kita baca kemarin telah masuk kepada pembahasan tauhidul asma wa sifat. Tentang tauhid asma dan sifat baru mukaddimah. Terakhir sampai kepada kalimat Allah alam sampai ayat surat Al-Kahfi ayat ke-50 di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan afatattahidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'salil dhalimin badala. Jadi Allah azza wa jalla di dalam ayat ini mengatakan, kalau kita sambung dengan ayat atau kalimat sebelumnya, karena ayatnya itu dipotong, surah Al-Kahfi ayat 50, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattahidunahu wa dhurriyyatahu al-ayah. Jadi ayat sebelumnya atau kalimat sebelumnya Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami katakan kepada malaikat, usjud li Adam, kalian sujudlah kepada Adam, fasajadu, maka serentak para malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jin, iblis ini ada termasuk golongan jin. Ya. Fafasaqa an amri rabbih, maka dia tidak mentaati kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyatakan afatattahidunahu, apa kalian mau menjadikannya, menjadikan iblis itu wa dzurriyyatahu dan anak keturunannya aulia sebagai kekasih kalian, min duni selain aku Allah, wa hum lakum adu, padahal iblis atau syayatin dan keturunannya itu adalah musuh kalian. Bi'salid dholimina badala, seburuk-buruk pengganti. Itu adalah seburuk-buruk pengganti bagi orang-orang yang zalim, di mana mereka menggantikan Allah sebagai kekasih yang sesungguhnya digantikan dengan iblis dan keturunannya. Ya. Maka Imam Nasir Asadi di antara menyatakan, ay bi'sa makhtaru di anfusihim min walayati syaitan alladhi la ya'mur illa bil fasha wal munkar an walayati rahman alladhi kulla sa'ada wal falah wassurur fi walayatihi. Amat buruklah apa yang mereka pilih untuk jiwa mereka, ya. Apa min walayati syaitan, karena mereka ternyata memilih syaitan itu sebagai kasih mereka yang dicintai oleh mereka, padahal iblis atau keturunannya syaitan itu la ya'muru illa bil fahsya wal munkar, tidaklah memerintahkan kecuali kepada al-fahsya wal munkar. Kemudian menggantikan itu dipilih dengan meninggalkan walayati rahman, kekasih Allah, ya, walayati rahman, dicintainya oleh Allah Azza wa Jalla, dijadikannya wali oleh Allah Azza wa Jalla, allati kullu sa'adah, yang itu adalah merupakan kebahagiaan yang sesungguhnya dan merupakan keberuntungan yang tidak ada yang menandinginya, fi walayatihi, dalam perlindungannya atau kasih sayangnya. Maka di dalam ayat ini juga mengandung faidah atau perintah al-hassu ala ittikhadi syaitan aduwa, adanya perintah untuk menjadikan syaitan sebagai musuh kita semuanya kaum muslimin. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan penjelasan Syekh Dr. Fauzan, di mana orang-orang musyrik dahulu mereka ternyata mengkufuri Ar-Rahman, ya. Ternyata mereka-mereka kemudian diikuti oleh kaum Jahmiyah, kemudian Asy'ariyah dan kelompok-kelompok yang lain yang mengingkari asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan, ammar rusul watba'uhum khususan khatamuhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu al-kiram walladzina tabauhum biihsan wa hum yasifuna Allah bima wasa bi nafsah wa yanfauna anhu ma nafahu an nafsi wa yunkiruna ala man yukhalifu hadzal manhaj. Amma ar-rusul, adapun para rasul, watba'uhum, dan para pengikut mereka, khususan khatamuhum, secara khusus adalah penutup para rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahabatul kiram, kemudian para sahabatnya yang mulia, walladzina tabauhum bisan, dan orang-orang yang selalu ittiba kepada mereka para sahabat dengan baik. Bagaimana mereka? Fahum yasifunallah, maka mereka Nabi Muhammad sallallahu sebagai Rasulullah, kemudian para sahabatnya, kemudian orang-orang yang ittiba kepada mereka dan ihsan, mereka semuanya yasifun Allah, mereka semua mensifati Allah bima wasa bi nafsah, dengan sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, ya. Ini Rasul sallam, para sahabatnya, dan waman tabi'uhum bihsan. Wa yanfa'una anhu ma nafahu an nafsihi, dan mereka-mereka Nabi, para sahabat, para pengikutnya semuanya, yanfa'una, mereka menafikan dari Allah ma nafahu an nafsihi, apa yang dinafikan Allah dari dirinya. Jadi Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya, maka Rasul pun menafikannya, para sahabat pun menafikannya, para muttabi'nya juga menafikan semuanya. Ya, ialah dinafikan dari sifat-sifat yang naqis, sifat-sifat yang kurang. Uyankuruna 'ala man yukhalifu hadzal manhaj, dan mereka-mereka para sahabat, tabi'in, dan waman tabi'u insan ila yaumiddin ila yaumina hadza, yunkiruna ala man yukhalifu hadzal manhaj, mereka semuanya mengingkari kepada orang yang menyelisih kepada manhaj ini, manhajnya para sahabat, para tabi'in, di mana mereka terkait dengan nama-nama dan sifat Allah mereka tetapkan seperti yang telah ditetapkan di dalam kitab dan sunah-sunah nabinya sahihah, dengan tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamsil, ya. Ini manhaj mereka. Jadi manhaj mereka, sebutlah manhaj al-sunnati wal jamaah, terkait dengan nama-nama dan sifat Allah Azza, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah, beliau mengatakan, wa minal iman billahi al-iman bima wasafa bi nafsah fi kitabihi wa wasafahu bihi Rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Jadi manhajna aqidah al-sunnah terkait dengan sifat-sifat Allah seperti yang dijelaskan oleh Imam Taimiyah rahimahullah adalah wa minal iman billah, termasuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-iman, beriman. Beriman bima wasafani fi nafsah. Beriman bima wasafa bi nafsah, dengan yang Allah telah mensifati kepada dirinya. Fi kitabih, dalam kitabnya. Jadi kalau terjemah apa adanya, al-imanu beriman bima wasafa bi nafsah, dengan apa yang Allah telah mensifati. Dengan sifat itu nafsahu kepada dirinya. Fi kitabih, di dalam kitabnya. Wa wasafahu bi rasuluh Muhammad SAW, dan yang telah mensifatinya dengan sifat itu Rasulnya Muhammad SAW. Terjemah bebasnya bagaimana? Termasuk beriman kepada Allah adalah beriman dengan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan dalam kitabnya dan Rasul tetapkan dalam sunnah-sunnahnya sahihah. Ya. Min ghairi tahrif, tanpa tahrif, tanpa merubah-rubah, baik merubah lafalnya atau merubah maknanya. Wala ta'til, tanpa menafikan makna-maknanya atau tanpa menafikan sifat-sifat dan maknanya. Ta'til, mengosongkan sifat. Wa min huri takyif, tanpa menetapkan kaifiyahnya. Tanpa menetapkan kaifiyah tentang sifat Allah itu bagaimana? Ya. Nanti kita jelaskan sedikit. Wala tahmsil, dan tanpa tamsil, tanpa membuat persamaan-persamaan. Kayaknya karena ini di belakang tidak jelaskan, kita perlu menjelaskan ini dulu supaya kita punya pemahaman yang lurus, pemikiran kita supaya terkait nama-nama dan sifat Allah ini punya kejelasan arahnya bagaimana. Maka kita sampaikan ini dulu, bahwa termasuk beriman kepada Allah, ya, iman kepada Allah kan harus iman terhadap rububiyahnya, iman terhadap uluhiyahnya, iman terhadap asma dan sifat-sifatnya. Ya. Maka Imam Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah diantaranya belum menjelaskan, wa minal iman billah, termasuk beriman kepada Allah ialah al-iman, beriman. Beriman bima wasawa binafsah, dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Fi kitabih, di dalam kitabnya. Wa wasawa bi rasul, dan yang Rasul telah mensifati kepadanya pada sunnah-sunnah yang sahihah, pada hadis-hadis yang sahih. Min ghairi tahrif, tanpa tahrif. Tanpa tahrif. Tahrif mana asal merubah. Merubah. Ya. Tahrif itu mana asal merubah. Harrafa yuharifu tahrifan, merubah. Merubah nama atau sifat itu ada dua macam. Ada tahriful lafzi, merubah secara lafal. Imma dengan menambah kalimat, kata-kata, atau menambah huruf, atau menguranginya, atau merubah harokatnya. Ya, ini tahrif lafzi. Sulang. Jadi kita di dalam beriman kepada nama dan sifat Allah Azza Wajalla, kita wajib mengimani kepada nama-nama, bahwa Allah punya nama-nama yang sempurna, dan juga mengimani tentang sifat-sifatnya yang ada dalam kitabullah dan yang ada dalam hadis Rasulullah, seperti yang telah ditetapkan dalam keduanya, dalam kitab dan sunnahnya. Tanpa tahrif, tanpa merubah. Merubah apa? Merubah itu ada dua kaitan. Ada dua macam. ialah merubah lafal. Merubah lafal. Merubah lafal ada kalanya dengan menambahkan kata, ada kalanya dengan menambah huruf, atau menguranginya, atau merubah harokat. Ya. Kakolihi al-dolal. Kakolihi al-dolal. Seperti ucapan al-dolal. Berkenaan dengan firman Allah Ta'ala. Ar-Rahmanu ala rasistawa. Dalam Al-Quran, pada 7 ayat Allah menjelaskan tentang bahwa Allah itu istawa ala arsh. Ternyata kalimat istawa oleh sebagian kaum muslimin ditahrif, dirubah. Dengan menambahkan satu huruf, istawa menjadi istawalah. Istawa jadi istawalah. Kalian bisa lihat dalam tafsir mereka yang bermadzhab Asy'ariyah atau yang semisalnya. Ya. Dalam perkara akidah. Dalam perkara akidah. Ya. Seperti dalam tafsir Jalalain kita pernah bahas istawa ay istawla. Ala nasi. Ya. Tidak berarti penyusun jalan itu adalah ahli bid'ah. Tapi tergelincir dalam perkara ini. Jalalain kan Imam Al-Sunnah. Ya Pak. Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli. Tapi dalam perkara akidah ternyata tergelincir terhadap dengan pemahaman Asy'ariyah. Di mana istawa ditakwil menjadi istawla. Ya, ditahrif jadi istawla. Istawa maknanya adalah tinggi di atas arsy, istawla maknanya berkuasa. Berkuasa. Ini namanya menambah huruf. Atau ucapan mereka, atau dalam ucapan mereka terkait firman Allah Ta'ala, waja'a rabbuka. Waja'a rabbuka. Mereka tahrif dengan waja'a amru rabbika. Menambah kalimat. Ya. Menambahkan kalimat. Ini namanya tidak menetapkan sifat Allah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kitab dan sunnah nabinya. Ini namanya merubah. Merubah. Allah menyatakan istawa ala nasi. Rasul SAW juga seperti itu. Tidak menakwil, tidak menambahkan keterangan, tidak menguranginya. Tapi dibiarkan seperti itu dalam Al-Quran. Ya. Kenapa? Sebab Allah tidak menurunkan wahyu tentang mana istawa itu apa. Maka Rasul kemudian membiarkannya. Ya. Tidak menakwil, tidak menakhlif. Tidak mengartikan dengan makna-makna yang lain. Nah, kalau begitu maka kita dalam memahami asma sifat harus apa? Seperti yang telah ditetapkan dalam kitab dan sunnah. Kalau istawa cuma Allah istawa ala lasi, ya sudah istawa saja. Ya. Kalau kita kemudian menjelaskan istawa maknanya apa? Istawla. Dari mana kamu dapat itu? Dari dalil Alkitab enggak ada. Dari sunnah-sunnah nabinya tidak ada. Secara bahasa juga tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, berarti dari luar Islam. Dari akal. Itu namanya yatajawazu al-kitab wa sunnah. Itu namanya melampaui kitab dan sunnah dalam memahami asma sifat. Kata Imam Ahmad, ketika kita memahami asma sifat itu la yatajawazu al-Qur'an wal hadis. Tidak boleh melampaui Al-Quran dan tidak boleh hadis. Sebab apa? Sebab masalah nama-nama dan sifat Allah. Masalah sifat Allah Azza. Itu masalah yang tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Kita hanya akan bisa berkata kalau ada dalil. Sebab tentang Allah, tentang Allah, tentang sifatnya. Kita belum pernah melihat. Kita belum pernah melihat Allah. Ya. Maka kalau ketika kita mensifati istawanya Allah kayak apa? Ya mesti salah. Mesti salah, Pak. Ya. Maka ketika kita memakai kata istawa secara bahasa, orang Arab apa makna istawa? Ternyata orang Arab para ulama'nya, ma'artikan istawa, ya cuma ala, wartafa'a, wasa'idah, tinggi di atas arsnya. Ya kita tetapkan makna tinggi di atas ars. Sudah, titik sampai itu saja. Adapun hakikatnya, istawanya bagaimana, itu yang diserahkan kepada Allah SWT. Tidak lebih. Nah itu namanya, la yatajawazu al-Quran wal-hadis. Sebab kata Imam Muhammad, kalau kita memakai apa asma dan sifat-sifat Allah SWT, la yatajawazu al-Quran wal-hadis. Tidak boleh melampaui kitab dan sunnah. Maksudnya, apa kata Al-Quran, apa kata hadis, ya sudah berhenti di situ. Ya banyak dalam perkara agama yang harus berhenti pada dalil. Walaupun dalam masalah muamalah atau dalam masalah ibadah, contohnya apa Pak? Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mencium Hajar Aswad. Apa kata beliau? Inni a'lam, inni la'alam. Annak Hajar la tanfa wala dadur lalu anni ra'itu Rasulullah SAW yukabbiluka maqabbaltuka. Jadi saya tahu kamu cuma batu hitam, kata beliau kepada siapa? Hajar Aswad ketika menciumnya. Ya. Beliau mengatakan Umar bin Khattab ini. Beliau mengatakan saya tahu engkau hanyalah sebuah batu. Annaka Hajar. La tanfa wala tadur, engkau tidak bisa memberikan manfaat wala tadur dan juga tidak bisa memberikan madarat. Laula anni raaitu Rasulullah SAW. Kau seandainya saya tidak pernah melihat Rasulullah mencium kamu, yuqabbiluka, maqabbaltuka, aku tidak cium kamu. Jadi kalau begitu, kira-kira kalau kalian memahami syariat mencium Hajar Aswad, hikmahnya apa? Gitu, Pak. Maksudnya apa? Dijelaskan? Ya enggak dijelaskan, Umar saja enggak tahu. Umar saja enggak tahu. Kenapa kamu mencium Hajar Aswad? Apa maksudnya? Ya jawabnya paling miring, karena ittiba perintah Rasul seperti itu sudah. Tidak lebih daripada itu. Ya. Sama terkait dengan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Allah menetapkan sifat istawa, ya sudah istawa. Tidak lebih daripada itu. Ya. Jadi tidak tahrif yang pertama. Tidak tahrif, tahrif merubah lafal. Merubah lafal ada kalanya tadi apa tadi? Menambah huruf. Kedua, menambah kalimah. Ketiga, merubah harokat. Contohnya ucapan orang Mu'tazilah, wa kallamallahu Musa taklima, dirubah menjadi wa kallamallaha Musa taklima. Kenapa? Sebab mereka punya etikot Allah itu tidak berbicara. Ya. Kalam Allah itu adalah apa? Hadis. Kalam itu diciptakan Allah Azza wa Jalla. Kalam Al-Quran itu adalah diciptakan menurut mereka. Ya. Kalam Allah, Quran itu makhluk kata mereka. Ya. Karena mereka tidak membaca wa kallam Allahu Musa. Tapi dirubah menjadi wa kallam Allaha Musa. Artinya apa? Kalau kalam Allah, Allah yang berbicara. Allah berbicara kepada Musa. Ya. Berarti Allah punya sifat bicara. Ini kalau dibaca kalam Allah. Apa wa kalam Allah. Kalau dibaca wa kalam Allah. Jadi yang bicara itu Musa kepada Allah. Allah tidak bicara. Cuma satu harokat. Tapi mengakibatkan akidah yang kontradiksi. Satu harokat kalam Allah dan kalam Allah. Ya, ini contoh. Jadi menasabkan kalimat Allah atau lafzul jalalah Allah, ini namanya merubah harokat. Ya, ini tahrif. Ya, tahrif. Kemudian merubah atau perubahan yang kedua, tahrif al-ma'na. Wawal udul bihi an wajhi wa haqiqati, yaitu berpaling menyimpangkan dari arah yang sesungguhnya dan hakikatnya. Wa yata'u allafi ma'na lafin akhar, dan kemudian memberikan kepada lafal tersebut makna dengan makna yang lain. Jadi kalau tahrif makna jadi berpaling dari mana yang sesungguhnya, mana yang hakiki, kepada makna yang lain. Ya. Dengan memberikan lafal dengan lafal yang lain. Sehingga punya makna yang lain. Contohnya apa? Kaqalil mubtadi'ah. Seperti ucapan kaum mubtadi, ahli bid'ah. Inna ma'an rahmah iradatul in'am. Wa inna ma'anal ghadab iradatul intiqam. Contoh. Allah kan punya sifat rahmah. Quran yang menyebutkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan nama Rahman Ar-Rahim, ini menunjukkan bahwa Allah punya sifat rahmah. Sifat rahmah. Lalu orang-orang Mu'tazilah mengingkarinya. Allah punya sifat. Lihat kalau Quran menyebut Ar-Rahman bagaimana? Maksudnya bukan Allah punya sifat rahmah, tapi iradatul in'am. Allah punya kehendak untuk memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Seperti itu ditakwil dengan makna yang lain. Atau Allah itu ghadab ghairil mahdubi alaihim, dimurkai. Jadi Allah punya sifat ghadab dan ayatnya lain. Nah, maksud ghadab apa? Bukan murka, tapi iradatul intiqam. Allah punya kehendak untuk memberikan azab, memberikan siksa. Jadi sifat hodob diingkari, sifat rahmah diingkari, sifat ilmu diingkari, sifat-sifat yang lain diingkari semuanya. Ini kaum yang menafikan sifat. Ini namanya tahrif makna. Tahrif makna. Ini batil. Semuanya batil. Jadi kita tidak tahrif. Jadi kita wajib beriman dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan dari hidupnya. Dan dalam sunnah-sunnah nabinya sahih, tanpa tahrif, tanpa merubah lafal, tanpa merubah makna. Ya. Ini satu. Kemudian yang kedua adalah wa min apa tadi? Min huri tahrifin wala ta'til. Tanpa ta'til. Ta'til dari kata attala yu'attilu ta'tilan pakai to. Secara bahasa maknanya ikhla'. Ikhla', maknanya apa ikhla'? Ikhla' mengosongkan, mengosongkan. Yang dimaksudkan dengan ta'til di sini apa? Adalah nafyu as-sifat anillahi subhanahu wa ta'ala. Menafikan sifat-sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah enggak punya sifat. Ini kaum mu'tilah. Kaum mu'tilah. Ya. Jadi kalau kaum mu'tilah adalah kaum yang menafikan sifat dari zat Allah SWT. Jadi Allah punya sifat. Lah bagaimana dalam Quran ada kalimat Ar-Rahman, ada kalimat Ar-Rahim, kalimat Al-Alim, kalimat Al-Qadir, kalimat Al-Basir, kalimat Al-Samid dan sebagainya. Apa itu? Ya Allah mendengar apa enggak? Mendengar, tapi mendengar dengan zatnya, bukan sifat. Melihat, ya melihat secara zatnya, dengan zatnya. Allah tidak punya sifat melihat. Cuma melihatnya dengan zatnya. Semuanya adalah kembalinya kepada zatnya. Tanpa ada sifat melekat padanya. Ini aneh, Pak. Sebenarnya ini logika yang sulit diterima. Sebab apa? Sebab sesuatu yang mewujud tanpa sifat tidak mungkin. Sesuatu yang ada tanpa sifat tidak mungkin. Allah ada enggak? Ada. Ada saja sudah menjadi sifat. Ada. Cuma itu tidak menjadi ketetapan. Sebab itu sudah hal yang pasti. Ya, sebutan Allah itu ada itu jelas hal yang pasti. Jadi sebetulnya ada kok tanpa sifat? Enggak mungkin. Enggak mungkin ada. Kalau tidak ada sifat sama dengan tidak ada. Yang kamu lihat apa di sini? Angin. Ada sifatnya? Angin. Walaupun kalian tidak bisa melihat angin, bagaimana kan ada sifatnya. Sifat-sifatnya kalau menerpa kita terasa halus, terasa dingin. Kalau kencang, kuat. Ini tidak ada sifat. Kalau ada tempat yang lebih panas, dia mengejar ke tempat yang lebih panas. Ada sifat. Sesuatu yang wujud tanpa sifat tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Maka ini logika yang aneh. Lah bagaimana Allah mendengar ya dengan zat-Nya. Nah. Ya kalau begitu Quran itu fungsinya untuk apa? Allah dalam Quran banyak kalimat alim, kalimat sami, kalimat basir, kalimat yang lain. Untuk apa itu? Enggak ada faedah. Enggak ada faedah. Ya. Mereka punya logika. Di antara logikanya sudah sering kita sampaikan dulu ayatnya ketika kita menyinggung perkara ini. Tapi pada kitab ini kita belum menyinggungnya. Mereka punya logika yang kita pernah dapatkan ya ketika belajar bahwa kalau mereka atau kalau kita menetapkan Allah punya sifat, logika yang jalan yang tidak pernah apa Pak. Logikanya diterapkan kalau punya sifat, sifat Allah itu qadim apa hadis. Nah, itu. Nah. Kalau sifat Allah itu qadim, berarti ada dua hal yang qadim. Qadimnya zat dan qadimnya sifat. Padahal yang namanya Allah, yang namanya Tuhan bahasanya. Yang namanya Tuhan itu harus satu. Satu. Kita bertauhid ya hanya satu yang kita pertuhankan. Ya. Zat Allah. Katanya. Lah kalau punya sifat, sifatnya qadim apa hadis? Kalau sifat Allah qadim, berarti ada dua hal yang qadim. Qadimnya zat dan qadimnya sifat, berarti ada dua Tuhan. Tuhan zat, Tuhan sifat. Berarti kita berarti beriman adanya dua Tuhan. Tuhan zat, Tuhan sifat. Batil katanya. Syirik kalau begitu. Ya. Lebih-lebih kalau semua sifatnya dalam Quran dan hadis kita tetapkan, berarti terdapat ta'addudul qudama. Apa? Terdapat qadim-qadim yang banyak. Terdapat qadim-qadim yang banyak. Qadim itu qadim ya? Qadim siapa? Adanya apa namanya? Tidak akan fana. Zat Allah itu tidak akan fana. Tidak ada fana, itu qadim. Dahulunya tidak berpermulaan dan terus tidak akan fana. Ini hal yang qadim. Ya. Terus eksis. Nah, maka kalau begitu batil logika mereka. Jadi kalau Allah punya sifat, sifatnya qadim, hadis kalau sifatnya itu qadim berarti terdapat dua Tuhan, Tuhan zat, Tuhan sifat, batil katanya. Ini logika mereka ya. Nah, kemudian kalau begitu kalau tuh sifat Allah itu bukan qadim, tidak qadim berarti hadis. Hadis. Kalau sifat Allah itu hadis, itu yang baru itu pasti akan fana. Sesuatu yang baru itu kan diciptakan. Kalau sesuatu diciptakan akan fana, akan binasa. Kalau begitu maka sifat Allah suatu saat akan mengalami kefanaan. Kalau Allah pada awalnya adalah alim, punya ilmu, maha mengetahui, karena sifatnya itu hadis, berarti nanti Allah akan mengalami kejahilan. Maka enggak mungkin. Allah punya sifat hayyun, hayat. Ya, punya nama hayyun. Ya. Punya sifat hayat. Lah kalau sifatnya itu hadis berarti suatu saat Allah akan mengalami kematian. Enggak mungkin. Sifat Allah qadim ya tidak mungkin, sifat Allah hadis juga enggak mungkin. Kalau begitu yang benar bagaimana? Allah tidak punya sifat. Nah, jadi begitu logikanya. Hanya Allah ditetapkan tidak punya sifat. Inilah kaum mu'tilah. Mu'tilah. Ya, ta'til. Bedanya ta'til dengan tarif apa? Ya, yang tahrif makna. Kalau tahrif makna itu adalah menafikan dari makna yang sahih dengan menggantikan dengan makna yang lain, yang batil. Itu kalau tahrif makna. Kalau ta'til adalah apa? Menafikan makna yang sahih tanpa menetapkan gantinya apa. Allah punya sifat. Itu saja sudah. Nah, itu ta'til. Ya. Itu ya. Jadi ta'til batil. Ya. Kalau ini dijelaskan agak panjang. Jadi adanya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang banyak itu tidak menuntut. Nah ini logika yang tadi kita tolak. Bahwa kalau Allah itu punya sifat-sifat Allah qadim hadis itu ada logika yang keliru. Logika yang keliru. Ya. logika yang batil. Yang namanya sifat tergantung zatnya. Allah itu zat yang qadim, maka sifatnya otomatis qadim. Ya. Ya. Kalau kalian adalah orang yang makhluk diciptakan hadis, ya sifat antum ya sama hadis. Ya. Sifat mengikuti kepada yang disifati. Allah zat yang qadim, sifatnya otomatis qadim. Ya. Maka Allah tetap hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mengalami kematian. Allah Maha mendengar selama-lamanya, tidak akan mengalami tuli. Allah Maha melihat selama-lamanya, tidak akan mengalami kebutaan dan seterusnya. Dan itu tidak menunjukkan kita syirik. Ya. Dengan logika tadi, kalau sifat Allah Qadim berarti ada dua tuan. Tuan dat, tuan sifat, enggak. Oh, Allah sudah membimbing seperti itu. Allah sudah menetapkan seperti itu. Laisa ka misli syai'un wa huwa as-sami' al-basir. Allah menetapkan sifat untuk dirinya. Ya. Ini tanpa ta'til. Jadi kita wajib beriman dengan sifat Allah Azza wa Jalla seperti Allah tetapkan dalam kitabnya dan Rasul tetapkan dalam dalil yang sahih, dalam hadis yang sahih, tanpa tahrif, tanpa ta'til. Jadi tidak mengosong, kita tidak mengosongkan makna. Kita menetapkan ada makna. Mana istawa ada, mana yad yadullah ada, mana nuzul ada, dan nama-nama yang lain. Nama-nama yang lain atau sifat-sifat yang lain. Semuanya punya makna yang sahih. Kemudian berikutnya adalah wa minhu takyif. Tanpa takyif. Takyif dari kata kayyafa yukayyifu takyifan. Ya. Maknanya apa? Ta'yinu kaifiyatis sifah. Itu namanya takyif. Ta'yinu kaifiyatis sifah. Menetapkan bagaimana sifat Allah Azza wa Jalla. Menetapkan dengan sifat tertentu tentang menetapkan kaifiyah tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Contoh ya. Dalam hadis yang mendekati mutawatir atau bahkan mutawatir, dikatakan Allah itu di seperti malam terakhir turun ke langit dunia. Nah, di sana dalam hadis Allah itu nuzul. Yanzilu rabbuna, kata Rasulullah. Allah turun. Nah, kalau kita menetapkan kaifiyah, turunnya kayak apa? Turunnya seperti ini. Menetapkan seperti ini kaifiyahnya. Itu namanya takyif. Bertanya bagaimana turunnya? Itu termasuk takyif juga. Menetapkan turunnya kayak gini, atau turunnya saya seperti saya, turun dari kursi turun ke bawah. Atau menggambarkan seperti turunnya pesawat, atau menggambarkan turunnya seperti apa? Nah, itu namanya takyif. Jadi menetapkan kaifiat turunnya bagaimana. Allah itu tinggi dan harusnya. Tingginya kayak apa? Begini, begini, begini. Itu namanya takyif. Mengkaifiat tentang tingginya Allah SWT. Ya. Kita tidak bisa takyif. Kenapa? Sebab kalau kita menjadikan kaifiat tertentu. Ya. Kalau kita menetap kaifiat tertentu bagi Allah, bagi sifatnya, pasti batil. Sebab apa? Kita tidak pernah melihat Allah. Allah pun tidak ada yang sama. Kan untuk mengkaifiyah sesuatu. Untuk mengkaifiyah sesuatu kan kita harus pernah melihatnya. Kita tidak pernah melihat Allah SWT. Atau kita bisa melihat sesuatu yang sama. Allah tidak ada yang sama. Satu-satunya ya cuma apa? Dalil khabar terpercaya. Khabar terpercaya tentang turunnya Allah bagaimana? Ternyata dalam hadis mayanzil rabbuna. Turun gitu saja sudah. Kalimat turun maknanya apa? Ya turun. Kita tidak mengkaifiyah turunnya bagaimana sebab Allah itu laisa ka mislihi syai'un. Kalau ditetapkan kaifiyahnya pasti batil. Ya. Maka dijelaskan oleh Syekh Dr. Fauzan dalam syarah beliau terhadap kalimat ini, idza ja'ala al-kayfiyah ma'lumah fa taqifu sifatillah wa ta'yinu kayfiyatiha wal hay'ah ala tatakun 'alaiha wa hadha yumkin lil bashar. Ya. Jadi apabila kita menjadikan kaifiyah untuk Allah dengan kaifiyah tertentu tentang sifatnya, wa taqyu sifatillah, maka mengkaifiyah sifat Allah wa ta'yinu kayfiyatiha Berarti menentukan kaifiyahnya tentang bagaimana sifatnya wal hi'ah dan bagaimana keadaannya allati takun 'alaiha, yang sifat Allah berada di atasnya. Wa hadza la yumkin lil basyari, tidak mungkin bagi manusia. Ya. Sebab Allah tidak pernah memperlihatkan atau belum memperlihatkan dirinya kepada semua makhluknya, kepada manusia, dan juga tidak menjelaskan tentang kaifiahnya. Maka kalau kita mentakyif, maka pasti batil. Jadi kita tidak boleh takyif. Tidak boleh turunnya Allah ya begini, tidak boleh. Tan Allah ya begini, tidak boleh. Ya. Datangnya Allah kelak di yaumil qiyamah, wajah rabbuka wal malaku sawan-sawan, ya kayak gini. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Kemudian, yang terakhir, atau ada kaidah, kaidah dari Sausaimin tentang takyif ini, ya biar sekalian sajalah. Fakaifa kaifiyatu syai' la tudrak illa biwahid min salasa. Jadi wa kaifiyatu syai', untuk mengkaifiyah sesuatu, untuk mengkaifiyah sesuatu, untuk menetapkan satu sifat tertentu dan kaifiyah tertentu, itu la tudrak illa biwahid min umurin salasa. Tidak bisa dicapai kecuali dengan salah satu di antara tiga hal. Ya. Bahasa Arabnya, fa kaifiyatu syai'i la tudrak illa biwahid min umurin salasa. Min umurin salasa ini. Yang pertama apa? Musyahadatuhu. Musyahadatuhu. Yang kedua, au musyahadatu nadhirihi, pakai do, musyahadatu nadhirihi. Yang ketiga, au khabaru shadiq anhu. Au khabaru shadiq anhu. Jadi untuk mengkaitkan sesuatu, itu bisa dicapai dengan salah satu tiga perkara. Satu, musyahadatu, menyaksikan langsung. Menyaksikan langsung. Kalau kalian ingin menetapkan tentang sifat si fulan, kamu harus pertama bisa ditempuh dengan cara kamu melihat. Udah melihat bagaimana keadaan si fulan, baru kamu bisa mentakyif tentang si fulan. Ya. Ini. Kemudian menyaksikan langsung. Kalau ternyata tidak bisa menyaksikan langsung, maka musyahadatu nadhiri. Yang kedua adalah apa? Menyaksikan yang sama dengan yang dikaifi, yang ditakyif. Menyaksikan yang sama. Ya. Ini kamu tidak pernah melihat si Ahmad. Dan kamu tidak bisa mensifatinya. Tapi kamu pernah ada yang sama dengan Ahmad. Apa? Husain. Lah kamu melihatnya. Bisa melihat. Nah kalau bisa melihat Husain, berarti kamu akan bisa menjelaskan Muhammad bagaimana. Menjelaskannya. Ya, sebab melihat hal yang sama. Nah sementara Allah, kita tidak bisa menyaksikannya. Allah tidak ada yang sama. Maka lewat jalan kedua pun gak bisa. Ya, musyahadah itu menyaksikan langsung kepada sesuatu yang kita kaifiyah, yang kita takyif. Allah kita tidak bisa melihat atau belum bisa melihatnya. Kemudian melihat yang sama, Allah tidak ada yang menyamainya. Maka dengan dua jalan pertama, tidak bisa, tidak mungkin. Satu-satunya dengan apa? Khabar shadiq anhu, melalui khabar yang terpercaya. Khabar dari yang terpercaya. Khabar yang pasti. Khabar yang valid, yang pasti benar. Khabar yang paling benar cuma apa Pak? Al-Quran wal hadis. Khabar yang mutlak benar adalah Al-Quran dan hadis. Nah, ternyata Al-Quran wal hadis ketika menjelaskan kata istawa, ya istawa saja. Ketika menjelaskan tentang sifat nuzul, ya cuma nuzul, yanzilu rabbuna. Tentang datang, wa ja'a rabbuka. Dan lain sebagainya. Cuma berhenti sampai kalimat-kalimat yang ada. Ya. Padahal Quran khabar terpercaya. Hadis Rasul khabar terpercaya. Ketika memberitakan tentang Allah. Ketika menetapkan sifat hayyun. Sifat hayat. Ya sudah. Tidak mengkaifiah hayatnya bagaimana. Hidupnya Allah bagaimana. Yang jelas Allah cuma disebutkan dalam Al-Quran. Al-hayyu. Al-hayyu. Zat yang maha hidup. Sudah. Hidupnya tidak jelas bagaimana. Bagaimana enggak dijelaskan. Dalam Quran. Jadi kita tidak menjelaskan, tidak memberikan tambahan-tambahan keterangan. Ya. Tambahan-tambahan keterangan yang kemudian menyimpang dari Al-Quran atau Al-Hadis. Jadi satu-satunya lewat khabar terpercaya. Khabar terpercaya ketika menjelaskan istawa sudah seperti istawa. Ya sudah kita tidak menambah. Itu takyif. Ya. Jadi tanpa takyif kita tidak menetapkan kaifiah. Tidak berarti turunnya Allah tidak ada kaifiah. Ada kaifiahnya tapi Allah tidak menjelaskan. Ya. Jangan salah paham. Tidak berarti istiwanya Allah tanpa kaifiah. Ada kaifiahnya. Ya. Tapi Allah tidak menjelaskan. Sehingga kalau kita menjelaskan ya batil. Paham enggak, Pak? Jadi tidak berarti turunnya Allah tanpa kaifiah. Ya, istiwanya Allah tanpa kaifiah, ada kaifiahnya. Ya. Ada kaifiahnya. Cuma Allah tidak menjelaskan. Sehingga kalau kita menjelaskan dan keterangan tertentu, ya pasti batil. Batil. Karenanya maka ulama Ahlussunnah menetapkan di dalam mengimani nama dan sifat-sifat Allah itu dengan tanpa takyif, menetapkan kaifiah tertentu bagi sifat Allah Subhanahu wa taala atau tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika ada seorang dalam majelisnya Imam Malik ya, bertanya kaifal istiwa, bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa, Imam Malik sebelumnya menjawab lebih dahulu, al istiwa ma'lum wal kaif majhul wal iman bi wajib wasul anu bid'ah. Tentang istiwanya Allah, istiwa itu semuanya orang tahu makna istiwa itu apa. Wal kaif majhul, adapun kalau bertanya bagaimana istiwanya Allah, majhul, pasti tidak akan dapat diketahuinya. Majhul, tidak ada yang bisa menjawab. Kenapa? Quran tidak menjelaskan, hadis tidak menjelaskan. Maka wal kaif majhul. Wal iman bihi wajib, tapi beriman dengan istiwanya Allah wajib. Sebab Quran 7 ayat menjelaskan tentang Allah istawa ala arsy. Ya. Beriman wajib. Wasual anu, bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah itu termasuk bid'ah. Bid'ah. Sebab pada zaman sahabat tidak ada satu pun yang bertanya tentang kaifal istiwa. Eva, apa istiwa Allah? Bagaimana istiwanya Allah? Tidak ada. Nah, jadi kita wajib beriman Allah punya sifat istawa, punya sifat fi'liyah, di antaranya adalah istawa ala arsy. Nah, tentang kaifiahnya itu yang diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dikit lagi yang terakhir adalah min wa min huri tamsil, tanpa tamsil. Tamsil maknanya mirip dengan tasybih. Kalau di jelasan wa tamsil wa tasybih bi ayyuqal inna sifatillahi mislu sifatil makhluqin. Tamsil adalah sama dengan tasybih walaupun ada perbedaan antara keduanya. Dalam Tara Syusaimin ketika belum jelas tentang Fathul Qurib ya. Ada perbedaan antara tamsil dan tasybih. Kalau tamsil unsur kesamaannya lebih banyak. Arti asal mislukan sama. Masalan bimasalin. Ketika jual beli, apa masalan bimasalin? Sama-sama. Kalau antum mau tukar menukar beras, ya harus masalan bimasalin. Sama-sama. Umumnya. Itu masal. Semisal itu sama, Pak. Semisal. Cuma dalam bahasa kita kemudian mislu seperti ya, jadi seperti itu, padahal masal itu arti asal itu sama. Tamsil berarti maknanya menyamakan. Jadi kalau tamsil itu menyamakan karena unsur kesamaannya banyak. Kalau tasybih menyerupakan, mirip. Nah, jadi kalau si Ahmad dengan si Ali mirip. Miripnya apa miripnya? Nah, unsur kesamaannya agak banyak. Ya. Tablo mislu sama persis atau usul yang sama banyak. Itu mislu. Ahmad mislu Ali. Ahmad itu sama dengan Ali. Atau kesamaannya banyak. Ya. Ya. Kepalanya, matanya, telinganya sama-sama caplang. Umumnya. Atau sama persis. Itu mislu. Tidak syibhu. Tidak syibhu. Ya. Itu mislu. Jadi makna asal tamsil dan tasybih ada perbedaan sedikit. Ya. Jadi unsur kalau tamsil itu menyamakan. Ya. Atau kalimat mislu pakai kalimat mislu sebab apa? Kesamaannya itu atau semuanya sama atau yang sama itu banyak. Itu pakai mislu. Ya. Tapi kalau syibhu seperti itu cuma mirip-mirip. Ya. Ada keserupaan tapi tidak sama. Ini kalau syibhu. Ya. Contoh yang termasuk tamsil. Inna sifatillahi mislu sifatil makhluk. Seperti kalau orang mengatakan sesungguhnya sifat-sifat Allah ya sama dengan sifat makhluknya. Ya. Manusia kalau turun bagaimana? Kayak gini. Berarti turunnya Allah sama seperti itu. Itu namanya tamsil. Atau seperti yang dituduhkan oleh ahlul batil kepada Imam Taimiyah, ya. Bahwa Imam Taimiyah katanya apa? Katanya pernah menjelaskan turunnya Allah seperti saya. Beliau turun dari singgah dari apa kursi ke bawah. Ini namanya termasuk tamsil atau tasybih. Ya. Ani tuduh Imam Taimiyah adalah apa? Termasuk kaum musyabbihin. Maka syirik. Maka Imam Muhammad bin Abdul Wahhab termasuk apa Pak? Ya termasuk syirik, musyrik. Karena apa? Termasuk musyabbihin. Nah, ini menurut mereka. Karena apa? Katanya Imam Taimiyah termasuk musyabbihin. Maka Imam Muhammad bin Wahhab kan kiblatnya Imam Taimiyah katanya. Maka termasuk kafir. Nah, ini adalah batil. Abdul, Imam Taimiyah adalah orang yang justru amat getol di dalam memberantas apa tamsil tasybih. Ya. Tapi ada ucapan yang menisbatkan itu kepada Imam Taimiyah. Ya. Ini tamsil, menyamakan. Contoh lain apa? Tangan Allah ya sama dengan tangan kita seperti ini. Nah, umumnya. Ini namanya tamsil. Ini enggak boleh. Enggak boleh. Ya, mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya kita. Diperagakan bagaimana mendengarnya. Itu namanya tamsil. Ini semua adalah batil. Sebab Allah telah memberikan kaidah laisa kamitsli syai'un was-sami'ul basir. Allah tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Karena disamakan dengan siapapun batil. Apalagi Allah itu disamakan dengan makhluk. Namanya saja Allah itu holik. Kita semuanya manusia makhluk. Holik mesti beda dengan makhluk. Ya. Holik itu pencipta, makhluk yang diciptakan. Enggak mungkin makhluk itu sama dengan holik. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya, karenanya kalau kita membuat persamaan-persamaan atau menyerupakan, ini termasuk perbuatan yang menyimpang dalam perkara asma atau dalam perkara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tamsil. Nah, ahlu sunnah di dalam menetapkan asma sifat-sifat Allah tanpa tahrif, tanpa taktil, tanpa takyif, tanpa tamsil. Jadi menetapkan ayat-ayat sifat atau hadis-hadis tentang sifat sepertinya telah ditetapkan dalam keduanya. Ya, maksud dalam Quran atau hadis. Tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamsil. Itu saja sementara yang saya sampaikan. Sekedar untuk lebih jelas tentang makna tauhid al-asma wa sifat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.